tanya bapak, jangan tanya ini saya. Ini sebagai putra untuk gak tahu, tanya ya, mau tanya saya. Sarok tuh beli rokok yang udah bayar pajak. I love you. Tiap hari ngerokok walaupun batangan besoknya kanker. Tiap hari ngerokok walaupun batangan besoknya kanker. Tiap hari ngerokok walaupun batangan besoknya kanker. Tiap hari ngerokok walaupun batangan besoknya kanker. Setiap hari ku ngudut cok, terkadang sambil ngocok. Sebar depan bapakku, hampir dilempar bangku. Ku hampir kena siku, relax dan ngudut dulu. Ngudut bareng nenekku, kayak babi di kamar setiap hari. 4 sehat 5 batang ku jadikan moto diri. Hisap-hisap sampai mampus, paru-paru pun meletus. Duduk depan PC, hisap duduk. Dari fajar datang hingga adal menjemput. Hidup rusak healingnya undur. From zero gonna be Yahoo. Sanas batang jadi saksi. Signature make me sexy. Ketengan norus, mungkin make gestek. Tiap hari ngerokok walaupun batangan besoknya kanker. Tiap hari ngerokok walaupun batangan besoknya kanker. Tiap hari ngerokok walaupun batangan besoknya kanker. Tiap hari ngerokok walaupun batangan besoknya kanker. Beri ngerokok jadi beban ortu, memang kontol.